Naam, bisomat la yadri. Ya. Apa dal sini? Pak Adri. Ada berapa takhrij ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam mensikapi ayat ini? Ada berapa takhrij? Al-muksu at-tawil, berdiam atau menempati, tinggal di situ dalam jangka waktu yang lama. Terus apa yang mendukung antum kok bisa muksu at-tawil maknanya? Wujud dilalahnya apa antum? Abdurrahman. Kondias itu hanya sebagai peringatan. Enggak, yang masih tadi. Muksud tawil, khalid khulud, diambil dari kata khulud, maknanya muksud tawil. Wajud dilalahnya apa? Allah tidak akan mengampuni selain dosa syirik. Dosa syirik. Nah, dan juga ini didukung oleh ucapan orang-orang Arab dahulu, Arab Qadiman dahulu, mereka mengatakan kepada si fulan yang akan dia penjarakan apa? La ukhallidanna fulanan fi sijen. Aku benar-benar akan mengekalkan si fulan di penjara. Nah, yang kedua, takhrijnya apa di sini, Husain? Takhrij ulama ada 4 ayat ini. Fa jazaa'uhu jahannam. Ada jazaa'u man kana yastahiqqu Tapi ini adaful qaul. Qaul yang paling dhaif. Ya, bagi yang menghalalkan. Kalau yang sudah menghalalkan, jangankan menghalalkan membunuh mukmin. Ya. Menghalalkan zina, menghalalkan yang di bawah itu pun juga bisa kafir tanpa ada takwil. Ini kan hukum ahkam qat'iyah. Ya, bukan ahkam syar'iyah. Ahkam syar'iyah di sini bermakna dhon. Kalau ini ahkam qat'iyah. Terus yang berikutnya ada 2. Terusin Abdul Somad. Baik, berarti ini annal ayah waridah maurid min bab taqlid wa jazr. Ya, dahulu Sufyan Ibn Uyainah berkata apa? Kana ahlul ilmi idza su'ilu. Ya, kalau ulama dahulu ditanya apa hukumnya, la taubata lahu. Ya, la taubata lahu. Tapi kalau ada orang yang sudah membunuh dengan sengaja, mereka berkata apa? Tub. Ini juga madzhabnya Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata annal qatil amdan la taubata lahu. Membunuh yang sengaja tidak ada tobatnya. Tapi tiba-tiba datang kemarin kan, ya, seorang datang pada Ibn Abbas, ya, inni khatabtu imra'atan fa'abat wa khatabaha ghairi fatazawwajat wa ghirtu 'alayhi faqataltuhu fa hal li min taubah, begitu kan. Ya, saya pernah mengkhitbah wanita ditolak, ada orang lain mengkhitbah diterima, merit dan mereka, saya cemburu, saya bunuh suami. Apakah saya ada tobat? Sengaja. Ya, Ibn Abbas mengatakan apa? Apakah tidak ada tobat? Nah, ada. Kata Ibn Abbas apa? Ummuka hayyah. Apakah ibumu masih hidup? Ummuka hayyatun. La. Ya. Kata Ibn Abbas mendekatkan diri kepada Allah. Fa inni la a'lamu amalan yuqarribu ila Allah azza wa jalla illa birrul walidain. Begitu kan? Nah. Baik. Yang ketiga, yang terakhir, apa takhrijnya? Ya, apa yang terakhir? Anna hadha huwal jaza, bahwasanya ganjaran ini alladhi yastahiqquhu law jiziya ma imkanil alla yujazi alla yujaza bi ayyatuba amal bi an yatuba aw ya'mal salihan aw ya'mal salihan naam wa yarjah bi amalihi as-sayyi. Bahwasanya ada kemungkinan dia tidak diberikan balasan itu, yaitu dia dengan bertobat beramal soleh, sehingga akan lebih mengungguli amal soleh tersebut, mengungguli dosa membunuh dengan sengaja. Nah, tahlil kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Tayib, tafadhal. Dibaca sini. Ya. Sianto. Enggak ada jamaatun itu. Waqad dhahaba Ibnu Abbas wa jama'atun. Tambahin jama'atun. Kelompok jamaah ulama. Katalani. Yustakmal. Fal asabu. Syiddah. Makudun. Hah? Kata. Antum berapa harokatnya? Makudun. Bisa sebagai hal, tapi di sini al intiqam makudun. Al mujazu bil afwi makudun. Makudun juga banyak hal ya. Nah, ya, Ibnu Abbas berpendapat dan sekelompok dari kalangan ulama, ya, jumhur ini dikeluarkan oleh Bukhari di kitab beliau Adabul Mufrad. Sahih Bukhari ya. Juga Imam Muslim. Ibn Abbas dan sekelompok jamaah berpendapat bahwasanya al-qatil, ya, qatil itu apa namanya? Yang membunuh amdan secara sengaja, la taubatalahu. Tapi kalau udah datang ke Ibn Abbas tadi kisahnya, ya. Hatta qala Ibn Abbas, hingga Ibn Abbas berkata, inna hadil ayah min akhiri ma nazala. Ayat ini adalah ayat terakhir dari yang turun terkait dengan pembunuhan. Walam yansakha syai'un. Ya, dan sesuatu ayat apapun, nas apapun tidak ada yang menasakh. menghapusnya. Ya. Jadi namanya qatl itu terbagi menjadi tiga. Ya, qatl amdan, sengaja. Qatl khata, salah. Ya, dan juga qatl syibhul amdan. Syibhul amd, yaitu yang menyerupai kesengajaan. Nah, qala rahimahullah wa sahih anna hadha anna ala had ala al-qatil huquqan salasatan. Yang pendapat yang sahih bahwa ya ada tiga hak di sini, ya, yang dimiliki oleh ya, tiga unsur bagi sang qatil. Yang pertama haqqan lillah, hak untuk Allah, wa haqqan lil warasah, dan hak bagi ahli waris. Ahli waris siapa? Al-maqtul, ahli waris al-maqtul. Si fulan membunuh Allah. Jadi pertama, si fulan ini dia punya hak yang dia, Allah punya hak atas dia. Yang Syekh nanti menyebutkan dia mesti bertobat. Ya, si fulan yang membunuh. Kemudian yang kedua, haqqan lil warasah. Yang kedua ahli waris si Alan, karena yang terbunuh adalah si Alan. Ya enggak? Ya, bapaknya meninggal enggak ada lagi yang ngasih nafkah, begitu kan? Dibunuh. Ya. Nah. Wa haqqan lil qatil, dan hak bagi yang terbunuh si Alan. Di mana nanti kita di akhirat? Tadi yang antum bacakan. Ya, ada hak-hak yang wajib dipenuhi oleh tiga ini ya. Yang wajib dipenuhi oleh si qatil. Qala fa haqqullah yasqutu bitawbah. Nah, hak Allah itu dapat gugur dengan bertobat. Kalau dia tidak bertobat, maka hak Allah enggak gugur. Ditagih di akhirat. Wa haqqul warasah yasqutu bil istifa'i fid dunya wal wa awil afwi. Nah, sedangkan hak dari ahli waris sang terbunuh, korban pembunuhan, itu dapat gugur dengan dipenuhi ya dendanya. Itu berapa tadi? 100 ekor unta, mi'atun minal ibil, atau dengan memaafkan. Nah, adapun hak qatil, hak korban pembunuhan, wala yasqutu hatta yajtami' bi qatilihi yaumal qiyamah. Masyaallah, ini yang berat. Ya, maka itu dia tidaklah gugur hak sang korban pembunuhan hingga ia bertemu dengan sang pembunuhnya pada hari kiamat. Wa ya'ti ra'suhu fi yadihi, dan dia akan datang dalam keadaan ya kepalanya itu di tangannya. Masya Allah. Ya, ini umumnya kan pembunuh dulu dipenggal gitu kan. Pembunuhan dulu dipenggal. Kalau pembunuhan zaman dulu dipenggal, kepalanya lepas, dia akan bawa kepalanya. Yaqul, dia berkata, ya Rab sal hada fima qatalani. Masya Allah. Sang korban berkata, yang disahih dikeluarkan dari Ibnu Abi Hatim di Futnat Bukwana. Disahih dikeluarkan dari Imam Ibnu Abi Hatim, Imam Ahmad, Ibn Majah, An-Nasai, Tirmidzi, dari hadis Abdullah bin Abbas. Ya. Dikeluarkan pula ya. Kemudian Imam Ahmad An-Nasai juga meriwayatkan dari hadis Jundub bin Abdullah. Ya, an fulan, dari Nabi. Fulan, fulan ini siapa? Majhul dong, sahabat. Nah, sahabat enggak ada yang majhul. Ya. Sahih. Wahai Rabb, sal hadza fima qatalani. Ya, tanyakanlah kepada orang ini, kenapa dia membunuhku? Masya Allah. Sal ini maknanya is'al. Ya. Sal, Salman Isar. Tanyakanlah kepada orang ini, kenapa dia membunuhku? La ilaha illallah. Berarti dunianya sudah dikisah. Hah? Lo alami, apakah di akhirat tetap ini? Bertemu mungkin. Nah hadisnya kan umum. Ya, ya Rabb salhada fima saka, fima qatalan. Ya Allah, darah-darah tangan-tangan antum yang masih bersih dari darah, jaga itu ya. Kecuali dalam peperangan. Peperangan yang syar'i maksudnya. Enggak. Ini ya, antum mesti paham ya, jiwa yang terjaga ya kan di ayat illa apa namanya? Illa bil haq kan. Kecuali dengan hak. Yang tanpa hak ini yang dibunuh berarti mukmin. Ya, dengan tiga jenis pembunuhan, sengaja, keliru, salah dan menyerupai sengaja. Yang kedua kafir dzimmi, mustakman dan juga mu'ahad. Mu'ahad kafir yang terikat perjanjian. Ya, dapat perlindungan. Mustakman orang kafir yang minta suaka. Yang ketiga kafir dzimmi, kami minoritas yang memang hidup di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin. Jadi kemarin kita telah bacakan riwayatnya man qatala mu'ahadan lam yarik raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad dia tidak akan mencium wangin surga. Ya, wa amma qauluh falamma asafuna, maka tatkala mereka membuat kami marah, kami murka. Ya, asafuna, asafuna aghdabuna. Apa itu maknanya? Aghdabuna. Ya. Fal asaf yusta'malu bi ma'na shiddatil huzn. Asaf itu terkadang digunakan ya, yang maknanya adalah sangat sedih. Asif gitu kan. Wa bi ma'na syiddatil ghadab, atau makna yang lain adalah sangat marah, wasakhat. Wa huwa al muradu fil ayat, dan inilah maksud di ayat. Wal intiqam. Kemudian di ayat ya. Falamma asafuna intaqamna minhum. Maka kami menghukum mereka, membalas mereka. Al-intiqam mujawazatu bil uqubah, yaitu yang membalas dengan hukuman. Ma'khudun atau ma'khudan minan nikmah. Dari kata nikmah. Nikmah itu apa artinya nikmah? Nikmah apa, Husain? Hah? Namdid du nikmah. Apa bahasa Indonesia nikmat? Nikmat ya. Lawan katanya bencana, azab, bencana. Nah, ya, diambil dari kata nikmah, adab dan bencana. Wahia syiddatul karohah wasakhat, itu sangat benci dan sangat marah. Maaf. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wa qawluh. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Allah Ta'ala berfirman, kata Syekh di sini. Hal yanzurun, nadara yanzuru, itu kalau diawali dengan istifham, kemudian setelahnya illa, itu bukan maknanya nadara yanzuru. Kalau dia muta'addi dengan ila maknanya basor. Kalau muta'addi dengan huruf fi maknanya meneliti, bukan. Tapi kalau diawali dengan hal, kemudian setelahnya illa, ada tulistisna, maknanya adalah intadoro yantadiru. Dicatat itu. Ya. Maka artinya apa? Apakah mereka yantadirun, menunggu? Hal yang tadirun, ma-nya di sini bimakna ma. Halnya ini bimakna ma. Hal yang tadiruna illa, berarti maknanya mereka tidak melah menunggu illa ayatiyahumullah, kecuali Allah datang kepada mereka fi dzulalim minal ghamam, dalam naungan awan putih, wal malaikatu qudiyal amru, sedangkan malaikat ya, dan malaikat, jadi Allah ini malaikat maktuf ke lafaz jalalah, wa qudiyal amru, dan perkara pun diputuskan. Jadi makna hal yang turuna illa ayatiyahum, maknanya adalah tidaklah mereka menunggu. Jadi hal masuk kepada nadhara yang turu, kemudian ada istisna, illa itu maknanya ma berubah menjadi yantadirun. Dan tidaklah mereka menunggu, melainkan Allah dan malaikat datang kepada mereka dalam naungan awan putih. Jadi perkara itu pun diputuskan. Berarti ini isbat sifat apa? Itsyan, datang, sama seperti ya maji. Waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Qala hal yanzuruna illa ayatiyahum al malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menunggu melainkan malaikat datang kepada mereka atau Rabbmu datang kepada mereka, atau sebagian ayat-ayat Rabb mereka datang kepada mereka. Ini jadi enggak bisa ditakwil nih yang ini. Kalau di Al-Fajr bisa ditakwil. Al-Baihaqi pun di kitab beliau Al-Asma Sifat ya tergelincir. Dia mengikuti takwil Asy'ariyah. Ya waja'a rabbuka wal malak wal malaku shaffan shaffa ay waja'a amru rabbika. Nah, kalau ini udah enggak bisa ditakwil. Lihat. Tidaklah mereka menunggu illa ayatiyahumul malaika, melainkan malaikat datang kepada mereka. Au ya'tiya rabbuka, atau Rabbmu datang kepada mereka. Au ya'tiya ba'du ayati rabbika, atau sebagian ayat-ayat Rabbmu datang kepada mereka. Apalagi udah. Gak ada lagi kan? Selesai dah. Qala. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Mana syahidnya? Waja'a rabbuka, isbat sifat maji. Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghana bil ghamam wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila. Ya, pada hari tashaqqaqus samaa', apa namanya, langit ini runtuh ya, dan nuzzilal malaikatu tanzila, malaikat itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, jadi ini isbat sifat itian dan maji. Baik, tafadhal dibaca di sini ya. Nah, Huzaifah. قال المصنف رحمه الله تعالى صفة الاتيان والمجيء، قوله تعالى هل ينظرون إلى آخر، بهذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفات الاتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان. Ilhadun. Ilhadun wa ta'kidun. Wala'alla min munasibi an-nankula ilal qari'i guna ma katabahu hamilun liwa tajahkun. Udah pun ilai. Liwa tajahkun wa ta'kidun di hadal asri wa huwal man. Al-Kautsari ma'ruf ya, ahlul hadis dari kalangan Hanafiyah, tapi dia ini akidahnya Ya, dia akidahnya Maturidiyah, tapi karena saking banyak taktil dia, para ulama mengatakan dia Jahmiyah. Bahkan kata Syekh di sini, Syekh Muhammad Khalil Haras, liwa utajahum. Ya, hamilu liwa tajahum. Allah, paham? Hamil liwa, liwa bendera. Raya. Hamilu liwa tajahum. Pembawa bendera Jahmiyah, Masya Allah. Terus, qala fi hasiyatihi ala kitab, enggak ada tuh. Enggak ada. Itu penting itu. Oh, dia langsung nukil itu, qala Zamakhsyari. Zamakhsyari ini kalangan siapa ini Zamakhsyari? Siapa Zamakhsyari? Mu'tazilah. Pernah belajar kepada Abdul Hamid Al-Ghazali. Ya, Abdul Hamid Al-Ghazali Asy'ari. Asy'ari akidatan fi awwali amri, ya al-qul summa dhahaba wa raja'a ila madhhabi ahli sunnati wa madhhab Imam Ahmad. Al-qul ya, Allah alam ya, karena dia wafatnya itu sedang memegang Sahih al-Bukhari. Ya, terus alladhi bukan yantadiru, yuntadiru, yuntador, yuntadoru, ditunggu rahmatu. Oh, cukup, cukup. Nah. Ya. Nah. Qala rahimahullah ta'ala, ya, firman Allah, hal yanzuruna illa ya'tiyahumullah, dan seterusnya. Wil ayat hadil ayat, pada ayat ini isbatu sifatain, terdapat penetapan dua sifat, yaitu penetapan terhadap dua sifat min sifatil fi'il, dari sifat-sifat fi'liyah. Karena sifat Allah itu ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah nama lainnya apa, Uzaibah? Sifat ikhtiyariyah. Nah, wahuma sifatal ityan, yang keduanya adalah sifat ityan wal maji. Ya, apa beda ityan maji di sini? Mesin. Ityan maji apa bedanya? Nah, Ibnul Manzur di kitab beliau Al-Lisan, Lisanul Arab, mengatakan, ya, al-maji ityan min ayyi wajhin kana. Ityan min ayyi wajhin kana. Kalau maji itu datang dari arah manapun gitu ya. Nah, sedangkan ityan, ana lupa sedikit ya, ityan itu maknanya apa ya? Utang nih, utang ityan, lupa. Ya, kalau maji ityan min ayyi wajhin kana. Ini kalau apa artinya? maji. Mungkin kebalikannya kan ya. Mungkin kebalikannya. Dari mungkin dia ya apa namanya? Datang dari arah yang muayyan. Allah alam ya, ini utang dikit. Besok ingetin. Nanti anda cari di lisan. Ya, di lisan Arab. Atau Al-Akh Yanto. Ya, cari nanti di lisan Arab ya. Share di grup Mafibas, di share di grup. Jangan di share grup yang aneh-aneh ya. Kokok-kokok. Baik. Walladhi alaihi al-sunnati wal-jamaah. Nah, sedangkan al-sunnah wal-jamaah yang memandang terhadap ini adalah al-iman bidzalika ala hakikat. Itu mengimani ya ayat tersebut secara hakikatnya, sesuai hakikatnya. Ya Allah, itian-itian, maji-maji. Wal ibtiadu anil ta'wil, dan ahlus sunnah wal jamaah menjauhkan diri, ibtiad menjauhkan diri dari ta'wil alladhi huwa fil haqiqati ilhadun wa ta'til. Ta'wil itu yang hakikatnya adalah ilhad, penentangan, wa ta'tilun, penolakan. Ya, wa 'alla minal munasibi, maka mungkin saja yang cocok an nankula ilal qari, maka kita ya palingkan kepada qari, kepada sang pembaca, huna di sini ya, ma katabahu hamilul liwa itajahum, masyaallah, apa yang telah ditulis oleh pembawa bendera Jahmiyah ala kitab al asma wa sifat al baihaqi, ya pada kitab al asma wa sifat, kitab jayyid, tapi butuh tanqih di sini, butuh bimbingan baca kitab al asma wa sifat al baihaqi. Jadi Zaid al Kausari hamilul liwa itajahum, beliau mentahqiq, memberikan tahqiq dan komentar terhadap semua sifatnya al-Baihaqi. Tentunya komentar atas apa yang diinginkan. Ya. Ma nasuhu, yang nasnya adalah berikut, qala Zamakhsyari. Berkata Zamakhsyari. Ya Abu Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad ya, dari kalangan kibar Mu'tazilah. Dia punya buku tafsir, nama buku tafsirnya apa? Al-Kasyaf. Nah, Pak Adri ini paham ini siapa Zamakhsyari. Al-Kasyaf. Iya. Ma maknahu? Apa makna ayat ini? Hal yang turuna illa ayatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamam. Ya, maknanya adalah katanya waliyadu billah ini. Inna Allah ya'ti bi adabin fil ghamam. Insyaallah. Ya. Alladhi yuntadaru minhu rahmatu. Fayakunu maji'ul adabi min haithu yuntadaru ar-rahmatu afdha'a wa ahwala. Kata dia, ya, maknanya adalah Allah datang dengan azab di Ghamam. Ghamam tadi apa? Sahab abyad. Sahab yang putih. Itu awan putih. Ya, yang Allah diyantar minhu rahmat, yang rahmat ditunggu darinya, dari Allah. Fayakunu, sehingga maji'u al-adab. Sehingga maknanya adalah kedatangan azab, bukan kedatangan Allah. Ya, min haitu yantar rahmah. Ya, di mana rahmat Allah itu ditunggu. Afdha'a wa ahwala. Ya, maka sehingga rahmat Allah yang ditunggu itu ini lebih mengerikan. Wa ahwala, dan lebih ahwal, apa namanya, isim takdir, lebih mencekam. Waliyadzubillah. Ya. Nah. Jadi Allah enggak datang kalau begitu. Ya. Tapi antum perlu ketahui dulu pula ya, siapa tadi namanya Zahid Al-Kautsari. Itu bukan sembarang orang juga. Syekh Albani sampai berkomentar tentang orang ini. Enggak tahu ini bab muwazanah atau bukan ya. Kata Syekh Albani, "Rubbama a'lamu fi zamanihi fi ilmi al-hadis." Ya bisa jadi mungkin orang ini di zaman ini, kata Syekh, salah satu orang yang paling berilmu tentang ilmu hadis. Ya. Nah, dia membantah keras juga Syekh Albani. Allahu musta'an. Tapi ya, saya dengar perkataan Syekh Albani ini enggak di buku. Bukan pula di ceramah Syekh Albani, tapi dari salah satu guru ya yang membacakan kitab ini ya, ketika kajian kitab ini selesai gitu ya. Pas bab ini ingat ya, beliau menukil perkataan Syekh Albani. Allah alam ya. Benar itu muwazanah ini. Ya, muwazanah. Nah. Hah? Siapa? Udah wafat. Beliau sebelum Syekh Albani, Pak. Tapi tua beliau daripada Syekh Albani. Allah alam ya. Iya. Qalal Imamul Haramain udah dibaca belum? Udah. Berkata Imamul Haramain. Imamul Haramain siapa ini berarti? Abu Ma'ali Al-Juwayni. Yang dalam madhab disebut sebagai Al-Imam. Ya, Al-Imam itu kalau dalam buku Syafi'iyah itu bukan Imam Syafi'i. Tapi siapa? Abu Ma'ali Al-Juwayni. Nah. Dia akidahnya Asy'ari. Dan apa namanya? Dia juga disinyalir kembali ke madzhab salaf. Fi ma'nal ba'i kama sabaq. Imamul Haramain berkata tentang makna ya al-ba' bagaimana yang lalu. Qala Fakhrur Razi, wah ini lagi pentolan Asy'ari. Berkata Fakhrur Razi, udah dibaca nih. Fakhrur Razi. Ya sahib Taqdis yang dibantah oleh Syekhul Islam. Apa bantahan Syekhul Islam terhadap Fakhrur Razi? Apa bantahannya? Fakhrur Razi awalnya tabib, kemudian mendalami ilmu kalam. Jadilah dia mengusung ilmu kalam. Apa bantahan Syekhul Islam? Darut ta'arud al-aql wa naql. Ya, ada 11 jilid besar. Susah itu bacanya. Mesti paham juga ilmu mantik. Karena Syekhul Islam membantah ilmu mantik. Anda punya di rumah, tapi satu jilid pun belum selesai dibaca. Nah, tafadhal dibaca di sini. Ya. Syekh Husain, tafadhal. Qala Fakhrur Razi ayyatiyahum amrullah. Ini ya, entah ya. Yang datang itu adalah kepada mereka perintah Allah, begitu. Terus Pak Antataro. La taqbalu. La taqbalu syai'an min tilka ta'wilat. Fal ayatun ula tatawa'ada. Tatawa'adu. Tatawa'adu ha'ulali musirrina ala kufrihim wa inadihim wa tiba'ihim syaitan li annahum ma yantabiruna illa ayatiyahumullahu azza wa jalla liyabdulalil wamami lifasil qada'i bainahum. وذلك يوم القيامة ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر والآية الثانية أشد صراحة إذ لا يمكن تقليل الإتيان فيها لأنه إتيان الأمر أو العذاب أو العذاب لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آية الرب سبحانه. kana. Nah. Ya. Qala rahimul ta'ala. Fa anta tara min naql hadha ar-rajul ya an aslabihi fi ta'til mada madattirabihim fit takhrij wa ta'wil. Ya, maka Anda melihat ya tentang pemalingan orang ini dari aslaf ini, dari salaf-salaf pada permasalahan ta'til madattirabihim, dengan kegoncangan mereka ya pada takhrij solusi dan ta'wil ala anna al-ayati sharihatun fi babiha. Ya, bahwasanya ayat ini sangat jelas gamblang pada bab ini. La taqbalu syai'an min tilka ta'wilati, yang tidak menerima sedikit pun dari ta'wil-ta'wil tadi. Maka ayat yang pertama tatawa adu haula'il musirrin. Ayat yang pertama mengancam mereka yang terus menerus ala kufrihim, berada di atas kekafiran, wa inadihim berada di, dan di atas penentangan, wa tibaihim li syaitan dan mengikuti setan. Bi annahum ma yantadhiruna illa an ya'tiyahumullah azza wa jalla. Ya, bahwa tidaklah mereka menunggu melainkan Allah datang kepada mereka ya pada naungan ya fi dzulalin, pada naungan minal ghamam, itu di awan, di faslil al-qada'i bainahum, untuk memutuskan perkara di antara mereka. Yang demikian itu pada hari kiamat. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman wa qudiyal amru. Maka ayat yang kedua asyadu sorohatan. Ayat yang kedua lebih gamblang lagi. Yang tadi. Yang tadi yang ada ayat Allah, malaikat. Enggak bisa ditakwil lagi. Ya. Ya itla yumkinu ta'wilul ityani fiha bi annahu ityanul amri awil adab. Itu yang ketika, karena tidak mungkin mentakwilkan ityan datang pada ayat ini bahwa itu adalah datangnya, datang perintah, datang adab. Ya kenapa? Li'annahu raddada fiha. Karena pada ayat tadi Allah terus mengulang pada ayat tadi bainal ityanil malaika, antara datangnya malaikat, wa ityani rabbi dan datangnya rabb, wa ityani ba'di ayati rabbi subhanahu, dan datangnya sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini digunakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di kitab beliau ya As-Sa'iq Al-Mursalah untuk membantah kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan para ya Mu'attilah yang menolak sifat ityan, sifat maji. Diulangi ini oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini, terus sehingga tidak memungkinkan untuk ditakwil. Ayat ini ya jadi bahan Ibnu Qayyim, digunakan Ibnu Qayyim untuk membantah mereka. Maka ini nama kitab beliau As-Sawa'iq Al-Mursalah. Sawa'iq, apa arti sawa'iq? Hah? Al-lintar yang dikirim ya untuk membantah ya Mu'attilah. Nah. Terus berikutnya dibaca ya. Abdul Samad coba. Hamluha. Fasl qada'i sufufun syaqqus sama' nah fadri. Wa yadnu, dana yadnu. bainun. Wada'wal majazi wa'tiqadu anna dhalikal maji'a maji'il makhlukin nuzu'un yufdi. Nah, ya. Dan firman Allah Taala di ayat setelahnya, wajah Rabbuka wal malaku safan safa, la yumkin hamluha la majil adab. Maka tidak mungkin dibawa ayat ini kepada makna yang datangnya itu datang adab. Di annal murada, karena maksud ayat ini adalah maji'uhu subhan, itu kedatangan Allah Taala pada hari kiamat, lifasil qada, untuk menetapkan keputusan. Wal malaikatu sufufun, malaikat berbaris-baris. Ijlalan wa ta'diman lahu, dalam rangka memuliakan, mengagungkan Allah. Wa inda maji'ihi, dan pada datangnya Allah, ketika datangnya Allah tersebut, tansyakus sama'u bil ghamam. Langit terbelah dengan ghamam. Apa tadi? Awan. Kama afadatul ayatul akhirah, sebagaimana ayat-ayat tentang akhirat ya, memberikan penjelasan terkait hal ini. Nah, wa huwa subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala maji'u yaji'u wa ya'ti. Allah datang ya, wa yanzil, Allah turun, wa yadnu, dan Allah dekat. Wa huwa fawqa 'arsyih, dia di atas arsy-Nya. Tapi di atas arsy ini enggak ada ilsaq. Enggak ada nempel. Jangan dipahami Allah nempel di arsy, enggak. Ba'inun an khalqih. Terpisah jauh dari makhluknya. Arsy itu makhluk bukan? Arsy makhluk bukan? Makhluk. Allah terpisah. Ba'inun, terpisah jauh dari makhluk. Ya, jangan disangka Allah beristiwa di atas arsy, nempel gitu kayak kita duduk beristiwa di ya, di bangku kita, di kursi kepemimpinan, ya bukan. Nah, fahadihi kulluha, maka ayat ini semuanya, sifat-sifat ini semuanya, ya, yaji'u, af'alun, adalah fi'il-fi'il, sifat-sifat Allah, sifat fi'liyah, ya, subhanahu wa ta'ala alal haqiqah, secara hakikat. Wada' wal majas, dan pengkleman bahwasanya itu majas maknanya. Ya. Itu adalah ta'tilun lahu an fi'li, itu adalah bentuk penolakan terhadap fi'il Allah. Ya. Wa i'tiqadu anna dhalikal maji'a awal ityana min jinsi maji'il makhlukin wa isanihim nuzu'un ila tasbih. Dan keyakinan bahwa kedatangan Allah itu maji dan ityan itu dari jenis kedatangan makhluk, ya, dan kedatangan mereka, maka ini adalah nuzu', salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk tasbih, tasbih penyerupaan sifat, yufdi, yang akan menghantarkan ilal ingkari, kepada pengingkaran, wa ta'tili, dan penolakan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.